الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda dan keluarga dalam kondisi sehat walafiat. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, melanjutkan pembacaan kitab Tanwirul Masalik. Kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai penjelasan singkat sekaligus pendalilan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Masih di dalam pembahasan kitabul hajj, kita sudah sampai kepada perkara-perkara yang diharamkan ketika seseorang dalam kondisi ihram. Sebagaimana sudah kita sebutkan, semuanya ada lima. Dan kita baru membacakan yang pertama dan yang kedua. Adapun larangan yang pertama adalah lubsu al-makhid, yaitu memakai pakaian yang berjahit, ya, dijahit membentuk tubuh manusia. Adapun yang kedua adalah diharamkan menggunakan minyak wangi baik di pakaian, di badan ataupun di tempat tidur, ya, dengan segala macam jenis minyak wangi. Kita memasuki larangan yang ketiga, para pemirsa Niaga TV. Berkata muallif rahimahullahu taala, "As-salis." Larangan yang ketiga, "Yahrum halqa sya'rihi wa natfuhu walau ba'du sya'ratin taqsiran." Diharamkan atas orang yang sedang ihram mencukur rambutnya atau mencabutnya walaupun hanya sebagian atau hanya memendekkan. Dalam semua kondisi tersebut tidak diperbolehkan, baik mencukur habis atau mencabut atau melakukan taksir, yaitu memendekkan rambutnya, bahasa kita di apa, dicepak, ya, orang Jakarta bilang dicepak rambutnya, dipendekkan, baik sebagian atau seluruhnya. Min ra'sihi au ibtihi au anatihi au syaribihi wasairi jasadihi. Baik rambut itu yang ada di kepala ataupun yang ada di ketiak atau yang ada di kemaluan atau berupa misalnya kumis, ya, atau rambut apapun yang tumbuh di tubuh, ya, di tubuh manusia. Itu saat ihram tidak boleh dipotong atau dicabut atau dipendekkan. Hal ini para pemirsa Niaga TV rahimakumullah adalah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 196 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah, dan janganlah kalian mencukur rambut kalian sehingga hewan yang akan dikurbankan itu telah sampai kepada tempatnya. Maksudnya, ai makanu dzabhihi wa huwa Mina yaumun nahr, yaitu tempat disembelih, yaitu di Mina yang dilakukan di hari penyembelihan tanggal 10 Dzulhijjah. Lalu Profesor Dr. Mustofadi berkata, dikiaskan atas al-halku yang artinya menggundul, mencabut, dan memendekkan. Jadi yang ada di secara nas itu adalah menggundul. Tetapi dikiaskan kepada menggundul, perbuatan mencabut, ataupun memendekkan. Wa al-ra'si sa'irul badani. Sebagaimana kita mengkiaskan bulu yang tumbuh di seluruh bagian tubuh kepada rambut yang tumbuh di kepala. Lima fi dzalika kullihi min makna at-tarafuh. Ya, karena di dalam perbuatan tersebut ada makna apa tarafuh. Tarafuh itu apa kemewahan, ya. Jadi saat haji itu tidak diperbolehkan. Atau saat umroh atau saat ihram ya secara spesifik itu tidak diperbolehkan. Lalu dikatakan oleh beliau, wa taqlimu azafirihi, sebagaimana tidak boleh menggunting kuku walau ba'da zufurin, walaupun hanya sebagian dari kuku, itu tidak diperbolehkan. Fa idza tatayyaba, apabila seseorang menggunakan minyak wangi atau memakai pakaian yang berjahit atau dia mencukur tiga helai rambutnya atau dia memotong tiga bagian, tiga ruas kukunya atau dia melakukan mubasyarah, yaitu bermesraan, fi madunal farj, walaupun tidak dilakukan di kemaluan, atau memakai minyak, lazimahu syatun, maka dalam kondisi ini wajib dia membayar dam berupa satu ekor domba. Wa huwa mukhayyarun baina dzabhiha, dan yang melakukan perbuatan-perbuatan tadi, dia diberikan pilihan antara menyembelih hewan tersebut wa baina an yut'ima thalasata asain li kulli miskin, atau dia boleh juga memberikan makan sebanyak 3 sok untuk setiap orang miskin. An yut'ima thalasata asa, dia memberi makan sebanyak 3 sok li kulli miskinin nisfu sok, yang mana setiap orang miskin mendapatkan setengah sok. Artinya nanti kalau 3 sok setiap miskin dapat setengah sok, akan ada 6 orang miskin ya yang mendapatkan kafarat, mendapatkan pembayaran dikarenakan pelanggaran tersebut. Wa baina saumi thalathati ayyam, atau ada opsi yang lain, yaitu dia berpuasa sebanyak 3 hari. Jadi yang wajib atas dia adalah membayar dam berupa satu ekor domba. Dia boleh sembelih domba itu atau dia memberikan makan untuk 6 orang, per orangnya dapat setengah sok. Atau opsi yang ketiga adalah dia berpuasa sebanyak 3 hari. Dalilnya para pemirsa Niaga TV adalah firman Allah Tabaraka wa Taala di dalam suratul Baqarah ayat 196. Di mana Allah berfirman, "Wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah." Janganlah kalian mencukur ya kepala kalian sehingga hewan yang akan dikurbankan telah sampai pada tempatnya. Tetapi barang siapa di antara kalian sakit atau ada sesuatu yang mengganggu dirinya di kepala, fafidiyatun, maka dia menggantinya dengan fidyah berupa siyamin, puasa, au sadaqatin, ya atau sadaqah, au nusukin, atau penyembelihan. Itu dalil dari surat Al-Baqarah 196. Wahadihi salah satu qad warada bayanu kullin minha fi hadisi Ka'ab ibn Ujrah radhiyallahu ta'ala. Tiga hal ini dari mulai menyembelih, lalu memberi makan, ataupun berpuasa, itu disebutkan dalam hadis Ka'ab bin Ujrah. Hina ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Hudaybiyah. Ketika Nabi melihatnya berada di Hudaybiyah, waqad tanathara al-qumalu ala wajhihi. Nabi melihat kutu itu sudah apa jatuh di atas wajahnya. Artinya di kepalanya banyak kutu. Faqala lahu ayu'dhika hawam ra'sihi. Apakah itu tidak mengganggumu? Yaitu apa namanya? Yang ada di kepalamu itu ya Ka'ab. Qala na'am. Ka'ab menjawab, iya, mengganggu ya Rasulullah. Maka Rasul berkata, cukur saja rambutmu itu. Kemudian kamu sembelih satu ekor domba. Atau kamu berpuasa selama tiga hari. Au at'im firqan minat ta'ami ala sittati masakin. Atau kamu memberi makan untuk 6 orang fakir miskin. Qala Ka'ab, maka Ka'ab berkata, fiya nazalat hadhil ayah. Kepadakulah turun ayat ini. Tadi yang tadi kita baca ya. Surah apa namanya? Al-Baqarah 196. Faman kana minkum maridon aw bihi adzam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Maka Ka'ab berkata, فَنَزَلَتْ فِيَا خَاسَةً. Ayat ini turun secara khusus tentang diriku, وَهِيَ لَكُمْ عَامَّةً. Walaupun hukumnya bersifat umum untuk kalian sendiri. Hadis ini sahih, riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Jadi siapa yang melakukan pelanggaran tadi, ya, menggunakan minyak wangi, atau memakai pakaian yang berjahit, atau mencukur rambut, memotong kuku, atau dia melakukan mubasyarah, bermesraan, bercumbu dengan istri, maka dia wajib membayar dam berupa menyembelih satu ekor domba, atau dia memberikan makan 6 orang fakir miskin, atau ada opsi yang ketiga, dia berpuasa selama 3 hari. فَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ إِنْ سَرَحَ لِحْيَتَهُ أَوْ خَلَّ لَهَا إِنْ تَتَفَ شَعْرٌ حَرُمَ ذَلِكَ. Apabila seseorang telah mengetahui kalau dia menyisir janggutnya atau jika dia menyelak-nyelak janggutnya akan menyebabkan tercabutnya sya'run, yaitu rambut, حَرُمَ ذَلِكَ, maka hal itu tidak diperbolehkan. Artinya, kalau kita tahu bahwa kalau kita menyela-nyela jenggot atau menyisir jenggot kita, itu akan menyebabkan copotnya jenggot kita, maka diharamkan melakukan hal tersebut. Lalu dikatakan di sini, falau khallala aw ghassala wajhahu. Seandainya seseorang menyela-nyela janggutnya atau seseorang membasuh wajahnya, فَرَعَ فِي كَفِّهِ شَعْرًا, kemudian dia melihat di telapak tangannya ada rambut, وَعَلِمَ أَنَّهُ هُوَ الَّذِي نَتَفَهُ حِينَ غَسَلَ وَجْهَهُ أَوْ خَلَّلَ لَزِمَهُ الْفِدْيَةَ لَزِمَهُ الْفِدْيَةَ. Dan apabila dia mengetahui bahwa dialah yang mencabut rambut tersebut, baik saat dia membasuh wajahnya ataupun saat dia menyela-nyela jenggotnya, maka dalam kasus itu dia wajib membayar fidyah. Wa in 'alima annahu qad intatafa bi nafsihi aw lam ya'lam hadha wa la dhaka fala shay'a 'alayhi. Tetapi kalau dia tahu bahwa rambut itu lepas dengan sendirinya, orang bilang rontok, atau dia tidak mengetahui lepasnya karena dirinya atau dengan sendirinya, fala shay'a 'alayhi, dalam kondisi ini dia tidak ada kewajiban apapun. Wa in ihtaja ila halqi asy-sya'ri li maradin aw harrin aw kasrati kumalin aw ihtaja ila lubsil makhiti lil harri aw il bardi aw ila taghtiyati ar-ra's falahu dhalika wa yafdi. Maka apabila seseorang itu perlu untuk mencukur rambutnya dikarenakan sakit, atau dikarenakan panas, atau dikarenakan banyak kutu, atau dia merasa perlu untuk memakai pakaian yang berjahit dikarenakan panas ataupun dingin, atau dia merasa perlu menutup kepalanya, falahu dhalika wa yafdi. Dia boleh saja melakukan hal-hal itu, tetapi dia harus membayar fidyah sebagaimana yang barusan kita bacakan. Larangan yang keempat, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, adalah al-jima', yaitu bercampur badan. Wal mubasyaratu fi madunal farji bi syahwatin, atau melakukan mubasyarah, bermesraan, ya, menempelkan kulit dengan lawan jenis istrinya misalnya. Bi syahwatin, dengan syahwat, walaupun tidak sampai, mohon maaf, bercampur badan. Contohnya kal kublati wal mu'anaqati wal lamsi bisyahwah. Contohnya misalnya mencium atau memeluk atau menyentuh dengan syahwat. Ya. Dalilnya bahwa hal ini tidak boleh dilakukan adalah firman Allah Subhanahu wa taala Al-Hajj ayat 197, di mana Allah berfirman, "Al-hajju ashhurum ma'lumat." Haji itu musim yang sudah dimaklumi. فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. Maka barang siapa yang telah atau yang sedang melaksanakan haji, sedang ihram, maka janganlah dia melakukan rafas, jangan dia melakukan fusuq, jangan dia melakukan jidal fil hajj, saat haji. Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, Ar-rafathu ay al-jima' wa yutlaqu ala muqaddimatihi minal mubasyarati wa nahwiha. Dan terkadang kata rafas juga digunakan untuk sesuatu yang menunjukkan apa? Muqaddimah, muqaddimatul jima', ya, bermesraan dan lain sebagainya. Fa in jama'a amdan fil umrati qabla faraghiha. Apabila seseorang menjima', melakukan jima' secara sengaja, fil umrah, dalam kondisi dia umrah, qabla faragiha, sebelum beres melakukan umrah, au fil haji, atau dia melakukannya saat sedang haji, qabla tahallulil awal, sebelum dia tahallul yang pertama, fasada nusukuhu, maka ibadah haji atau umrah yang dia lakukan dianggap telah rusak. Wa yajibu alaihi itmamuhu, tapi walau demikian dia wajib melanjutkan ibadah haji dan umrahnya tersebut, kama kana yutimmuhu law lam yufsiduhu, persis dia harus menyempurnakan sebagaimana seandainya dia tidak merusak haji dan umrahnya. Jadi orang yang terlanjur mencampur istrinya dalam kondisi dia belum selesai umrah, dalam kondisi dia belum tahallul pertama ketika dia haji, dia mencampuri istrinya, maka mereka tetap wajib untuk menyelesaikan prosesi ibadah tersebut, ya. Hal ini berdasarkan firman Allah tabaraka wa taala surat Al-Baqarah ayat 196. Allah berfirman, wa atimmul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah haji dan umrah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Profesor Dr. Mustafa Adib berkata, wa huwa amrun yashmal as-sahih wal fasid. Perintah untuk menyempurnakan haji mencakup haji yang benar ataupun yang rusak. Ya. Faman ahrama binusukin wajaba alaihi itmamuhu wa in fasada. Maka barang siapa yang sudah memasuki ihram, maka dia wajib menyempurnakannya walaupun telah rusak. Wal qada'u 'alal fawri, dan hendaknya dia bersegera untuk mengqada. Wa in kanal fasidu tatawuan, walaupun yang rusak itu adalah yang sunnah sifatnya. Maksudnya bukan umrah wajib atau bukan haji wajib, tapi sunnah karena dia sudah pernah haji sebelumnya. Jadi walaupun itu umrahnya adalah umrah yang sunnah atau haji yang sunnah, ya, diperintahkan untuknya mengqada 'alal fawr sesegera mungkin. Wal kafarah, ya, dia pun harus menjalankan kafaratnya. Apa itu kafaratnya? Tidak main-main, badanah, harus menyembelih unta. Ya, kalau di Indonesia ya seharga ongkos naik haji satu ekor unta, mahal. Ya. Fa in lam yajid fa baqaratun. Kalau dia tidak menemukan unta, boleh diganti sapi, sama mahal juga. Oleh karena jangan main-main. Ya, menahan diri untuk tidak melanggar perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam yajid fa sab'asyahin. Kalau tidak ada unta, sapi, tidak ada sapi, maka boleh sab'asyahin, yaitu 7 ekor domba. Fa in lam yajid qawwamal badanata, kalau tidak ada itu semua, maka kita menaksir nilai unta. Wadarahimu ta'aman wa yatasaddaqu bih. Kemudian dari uang itu, misalnya berapa ditaksir harga unta hari ini, 25, ya sudah 25 juta itu kita belikan makanan, kemudian kita sedekahkan kepada fakir miskin. Fa in lam yajid, tapi kalau dia tidak mendapatkan itu, artinya untanya tidak ada, uangnya pun tidak ada, maka yang harus dia lakukan adalah sama'an kulli muddin yauman. Berpuasa atas setiap mudnya satu hari. Bagaimana maksudnya? Ya taruhlah dia misalnya kewajiban dia unta. Unta harganya 25 juta misalnya. 25 juta ini bisa kebeli berapa kilo beras? Ya, banyak. Bisa dapat berapa? 50 kilo. Bukan 50 kilo. 50 karung. Yang per karungnya itu berisi 50 kilo. Maka dia berpuasa per satu mudnya satu hari. Nggak kebayang berapa jumlah yang harus dia tunaikan. Ya. Lalu apa dalilnya? Apa dalilnya? Dalilnya adalah faqad ihtajja liwujubil badanati. Adapun yang dijadikan hujjah ataupun dalil tentang wajibnya membeli unta, yaitu dengan fatwa para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Faqad rawa Malikun rahimahullahu ta'ala fil Muwatta. Imam Malik telah meriwayatkan dalam kitab Muwatta an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa Ibnu Abbas pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang mencampuri istrinya maka saat ihram, maka Ibnu Abbas berkata, amarahu an yanhar badanah, perintahkan dia untuk menyembelih satu ekor unta. Lalu dikatakan, wa yajibu an yuhrim bil qada min haythu ahrama bil ada, dan diwajibkan dia melaksanakan qada dari tempat dia melaksanakannya sebelumnya, yaitu di haji yang dia rusak atau di umrah yang dia rusak. Dari mana dia ihram, maka ketika dia mengqada dari tempat yang sama. Fa in kana ahrama bihi min dunin miqati ahrama bil qada'i min al miqat. Tapi kalau saat pertama dia dulu tidak ihram dari miqat, maka saat mengqada dia harus dari miqat. Wa yundabu an yufariqal mautu'ah fil makani alladhi wata'aha fihi in qada wa hiya ma'ah.

Mesin sangrai kopi roasting multifungsi tipe AGR Kopi 25 dari Agrowindo. Untuk kebutuhan sangrai biji kopi dengan kapasitas yang lebih besar dan proses yang lebih mudah, cepat, dan efisien. Digunakan pada berbagai skala bisnis kopi, mulai dari skala pasca produksi perkebunan kopi, kopi roaster, pabrik pengolahan kopi. Dengan desain kompak yang menunjang produksi secara kontinu, material berkualitas yang kokoh, awet, dan higienis, kapasitas hingga 25 kg per jam per proses. Menggunakan teknologi rotary, tabung sangrai akan berputar ketika dimasak sehingga biji kopi matang secara merata. Saluran inlet dan outlet untuk memasukkan bahan dan mengeluarkan hasil sangrai secara mudah. Dilengkapi dengan nampan pendingin serta saringan untuk menampung hasil sangrai yang dikeluarkan. Multifungsi selain untuk biji kopi, bisa juga digunakan untuk menyangrai aneka bahan lainnya seperti biji kacang, biji-bijian, dan lain sebagainya. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Wa qurrabbi zidni ilma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada. Di kesempatan yang kedua, sebagaimana biasa, kembali kami mengundang para pemirsa Niaga TV untuk menggunakan dua layanan kami, ada layanan telepon dan ada juga layanan pesan singkat di nomor yang sudah kami tampilkan di layar kaca para pemirsa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon bertanya. Silahkan. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, sampaikah bacaan Al-Quran yang kita baca dihadiahkan kepada orang lain yang sudah meninggal dunia? Baik. Itu saja. Yang kedua, pada bulan Ramadan kita sudah melaksanakan sholat tarawih dan kita kembali pulang tidur, bangun di tengah malam, melaksanakan sholat tahajud serta dengan witirnya. Apa memang boleh? Sekian, terima kasih. Baik. Barakallahu fik. Mudah-mudahan Allah memberkahi penanya, ya Pak Syarif, ya Pak Syarif di Labuan Batu. Pertanyaan yang pertama, ini pertanyaan yang sangat klasik. Dan di Niaga TV, khususnya di rubrik Serambi Nabawi, entah sudah berapa kali kita bahas berulang-ulang bahwa ini masalah yang mukhtalafun fihi bainal ulama, perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya, karena kitab yang kita pakai adalah kitab bermazhab Asy-Syafi'i. Di mazhab Syafi'i pun terdapat perbedaan riwayat dari Imam Asy-Syafi'i tentang apakah pahala bacaan Al-Quran itu sampai ataukah tidak sampai. Ya, kalau kita misalnya membaca nukilan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, ketika beliau menafsirkan firman Allah di surat An-Najm yang bunyinya, wa an laisa lil insani illa ma sa'a, dan seseorang itu tidaklah mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Ketika membawakan tafsir atas ayat ini, ya surat An-Najm, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa ini adalah dalil Syafi'i. Ini adalah dalilnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala yang berpendapat bahwa bacaan Al-Quran yang pahalanya diniatkan oleh untuk orang yang sudah meninggal adalah tidak sampai. Ya, karena di sini dikatakan wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak memiliki, tidak mendapatkan apapun kecuali yang dia usahakan, yang dia kerjakan. Artinya dari nukilan Al-Imam Ibnu Katsir ini, beliau berpendapat bahwa Imam Syafi'i mengambil pendapat bahwa itu tidak sampai. Walaupun sebagian ulama yang lain justru berpendapat lain terkait dengan pendapat Imam Asy-Syafi'i. Artinya ada juga ulama Syafi'iyah yang berpendapat bahwa Imam Syafi'i memandang hal itu sampai. Adapun ulama yang berpendapat bahwa bacaan Quran itu pahalanya kalau kita niatkan untuk orang yang sudah meninggal itu bisa sampai, yang paling terkenal yang sering kita baca adalah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Ya, beliau berdalil dengan hadis-hadis yang menunjukkan bahwa pahala yang dilakukan oleh orang atau amal yang dilakukan oleh orang yang hidup kalau diniatkan untuk yang sudah meninggal itu bisa sampai. Semisal misalnya kaitan dengan doa atau kaitan dengan sedekah. Bahkan Imam An-Nawawi berkata sedekah itu menurut kesepakatan para ulama kalau diniatkan untuk orang yang sudah meninggal itu bermanfaat. Begitupun dalam riwayat haji, ya, sudah sering kita baca bahwa Nabi mengatakan berhajilah atas ibumu atau berhajilah atas orang tuamu yang sudah meninggal. Jadi ada seorang sahabat bertanya, Rasulullah, ibuku hendak berhaji, lalu dia keburu meninggal. Apakah boleh aku berhaji atasnya? Maka berhajilah, kata Nabi. Lalu berdalil dengan hadis puasa, man mata wa alaihi siyam, soma'anhu waliyuhu. Barang siapa yang meninggal dalam kondisi punya hutang puasa, maka keluarganya menggantikan puasa tersebut. Ini masalah yang sekali lagi diperdebatkan oleh para ulama. Saya cenderung kepada pendapat yang mengatakan sampai. Hanya saja harus digarisbawahi bahwa tidak ada cara atau kaifiah tertentu yang diajarkan oleh Nabi. Apakah kita harus misalnya berkumpul, apalagi ditentukan harinya, hari ke-7 atau hari kesekian, apalagi sampai kita membayar orang, kita kasih dia sejumlah uang untuk menghatamkan Quran atas nama orang tua. Kalau yang begitu, kata para ulama, disepakati tidak boleh. Ya, membayar orang supaya dia baca Quran, diniatkan pahalanya untuk orang yang sudah meninggal, itu kata para ulama sepakat mengatakan itu tidak diperbolehkan. Ya, begitupun tentunya kita tidak kaitkan dengan berkumpul lebih dari 3 hari terkait dengan si mayit. Bahkan kalau di mazhab Imam Asy-Syafi'i itu dilarang. Ya, begitu banyak nukilan, baik nukilan dari Imam Asy-Syafi'i atau dari para ulama Syafi'iyah yang mengatakan bahwa berkumpul lebih dari 3 hari ini adalah sesuatu yang tidak disyariatkan. Ya, bahkan kunna na'udduhu minan niyahah. Ya, sebagian mengatakan bahwa kami menganggap itu sebagai meratapi kematian yang dilarang. Adapun pertanyaan yang kedua, masalah salat taraweh. Seseorang sudah salat taraweh sampai dia selesai witir bersama imam, apakah kalau dia bangun di malam hari dia boleh salat lagi? Ini pun sudah sering kita bahas. Tidak masalah dia salat lagi di malam hari, tetapi dengan syarat dia tidak mengulang witir. Karena Nabi alaihi salatu wasalam pernah bersabda, la witrani illailah. Tidak boleh ada dua witir di dalam satu malam. Jadi dia cukupkan dengan witir yang dia lakukan di dalam sholat tarawih. Allah alam bissawab. Baik. Apakah ada keutamaan subuh pagi hari Rabu seperti ada keutamaan pada subuh pagi hari Jumat? Saya tidak tahu ada keutamaan subuh pagi hari Rabu. Ya. Saya belum pernah mendengar ada keutamaan secara khusus subuh pagi di hari Rabu. Allah alam bissawab. Sebagai makmum mengamalkan, jika kita sebagai makmum mengamalkan bacaan tasyahud awal hanya sampai 2 kalimat syahadat saja, sedangkan imam membaca tasyahud awal lengkap sampai bacaan salawat Ibrahimiyah, maka kita sebagai makmum apa yang harus dilakukan setelah kita tasyahud awal hanya sampai 2 kalimat syahadat? Allahumma bissawab, kalau di mazhab Imam Asy-Syafi'i membaca salawat di tasyahud awal hukumnya sunnah. Ya, walaupun terjadi lagi-lagi perselisihan pendapat masalah ini, ya, sebagian ulama seperti Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, yang saya ketahui beliau berpendapat hanya sampai ucapan syahadat. Ya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, berhenti sampai di situ. Tapi sebagian ulama seperti para ulama Syafi'iyah merinci salawat di rakaat di tasyahud awal adalah sunnah, sedangkan di tasyahud akhir adalah wajib. Adalah wajib. Allah alam bissawab. Dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa kalau kita memberi, berikan apa yang kita suka, apa batasan suka dan tidak suka dalam syariat. Mengingat suka atau tidak suka ini bisa saja berbeda antara yang memberi dan yang tidak diberi. Sederhana sebenarnya ya, sederhana. Ya, bayangkan kalau kita diberi seperti itu, kita akan menerima atau tidak. Jadi ketika kita, ya mungkin suka atau tidak suka itu relatif, betul. Ada makanan yang datang ke rumah kita dikasih orang, masih bagus, berkualitas, tapi memang kita kurang suka, kita kasih ke orang, ya gak ada masalah. Ya, yang jadi ukuran itu adalah, coba bayangkan seandainya kita jadi penerima, apakah kita senang diberikan yang seperti itu ataukah tidak senang? Kalau kita katakan, pasti saya senang misalnya. Toh ini makanannya enak, lezat, cuman saya memang kurang suka sama jeroan atau kurang suka sama ini dan itu. Jadi maka ukurannya itu kita membayangkan diri kita menjadi si penerima. Ya. Ya, kita menjadi si penerima. Kalau kita menjadi penerima, apakah kita akan bersenang hati dengan menerima pemberian tersebut ataukah tidak? Ya, kalau kita membayangkan kita jadi penerima lalu kita pun merasa jika diberikan yang serupa dengan itu kita enggak mau, enggak menerima, tentunya jangan kasih itu kepada orang lain. Tetapi kalau tidak sukanya artinya kita enggak suka makan seperti itu, atau enggak suka dalam konteks bahwa kita khawatir kolesterol kita tinggi, kita kasih ke orang yang lebih muda agar mereka memakannya, atau kita ada masalah dengan gula dan lain sebagainya. Itu ukurannya seperti itu. Jadi jangan memberikan sesuatu yang sudah rusak, sesuatu yang sudah tidak layak, yang kalau kita sendiri diberikan kita tidak mau mengambilnya. Allah alam bissawab. Apakah boleh kita mengatakan atau ibaratkan setiap musibah takdir buruk yang menimpa kita bahwa badai pasti berlalu? Ya tidak masalah, silakan saja katakan badai pasti berlalu. Artinya ma'al usri yusra, setelah kesulitan ada kemudahan. Allah alam bissawab. Apakah boleh seseorang berdoa, ya Allah izinkan aku bertemu dengan kekasihmu Rasulullah sebelum ajalku datang menjemputku? Ya kalau konteksnya dalam mimpi, silahkan mimpi ya. Tapi kalau dalam nyata tidak, tidak bisa seseorang apa? Menurut pendapat yang kuat dalam kondisi apa? Dalam kondisi di alam nyata ya tidak bisa. Tapi kalau maksudnya izinkan aku bermimpi bertemu Rasulmu, silahkan ya. Allah alam bissawab. Prinsip utama mendakwahi orang lain bukan atas dasar kebencian, namun atas dasar cinta karena Allah. Begitupun mengajak orang lain kebenaran bukan merasa paling benar, tapi semata-mata atas dasar kasih sayang. Ya bagus, kalimatnya bagus. Kita ketika kita mengingatkan orang bukan karena kita benci sama dia, tapi karena kita cinta sama dia, maka kita ingin memberikan kebaikan, ya ingin menasehati. Ya begitupun ketika kita mengajak kepada kebenaran bukan karena kita merasa paling benar, tapi karena kita sayang. Bagus ya. Allah berfirman dalam Al-Quran, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad adalah Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya keras terhadap orang kafir, tetapi berlemah lembut, berkasih sayang dengan sesama mereka. Allah alam bissawab. Itu apakah maksud duduk tasyahud awal ibarat kita duduk di atas tempat yang panas, kita hanya sebentar tidak berlama-lama? Iya, itu pendapat dalil yang digunakan oleh para ulama yang mengatakan bahwa tasyahud awal hanyalah sampai di kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya, tetapi sebagian ulama yang lain tidak memahami itu sebagai larangan membaca salawat ya. Seperti di mazhab Imam Asy-Syafi'i mereka katakan kalaupun ingin menambah salawat maka tidak masalah. Apakah termasuk sifat Allah datang dalam surat Al-Fajr, ya, waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, ya itu kata para ulama salaf, ya, kalau kita baca dalam penafsiran mereka, ayat-ayat seperti itu, tafsiruhu kiraatuhu, ya, tafsirnya adalah bacaannya, ya, begitu, ya, kalau dikatakan Allah datang, ya datang, tapi bagaimana, enggak tahu, apakah sama dengan datangnya makhluk, tidak sama, Allah mensifati dirinya dengan sifat tersebut. Ya, lalu kita hanya bisa mengatakan bahwa kami beriman kepada apa yang Allah tetapkan. Dan ini metode salaf. Jadi metode para ulama salaf, kalau kita baca dalam tafsir-tafsir Quran, mereka menetapkan semua yang Allah tetapkan untuk dirinya. Tanpa mereka melakukan ta'wil, tanpa mereka melakukan ta'til, tanpa mereka melakukan takyif, tanpa mereka melakukan tahrif dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita telah sholat, kalau kita telat sholat, harus sholat taubat. Misalnya kita telat subuh dan zuhur kita sholat, ya tidak perlu sholat taubat. Orang yang tertidur karena terlambat, karena dia tertidur misalnya, dia enggak bersalah. Ya rufi al-qalam an thalas. Hukum itu diangkat dalam tiga kondisi. Salah satunya anin na'im hatta yastaiqiz. Orang tidur sampai dia bangun, orang yang lupa sampai dia ingat, maka enggak usah bertobat dia. Ya langsung saja dia kerjakan. Nabi berkata, "Man nasiya anissalah falyusalliha idza dzakaraha. Lakaffarata lahu illa dzalik," kata Nabi. Barang siapa yang lupa mengerjakan salat, kerjakan saat dia ingat. Tidak ada kafarat kecuali itu, kata Nabi. Tidak ada pengganti kecuali itu. Allah alam bissawab. Apakah dalam Al-Qur'an, apakah dalam Al-Qur'an dalil, apakah ada dalam Al-Qur'an dalil tentang nama-nama malaikat? Sebagian malaikat disebutkan namanya, seperti misalnya apa? Malaikat Jibril, malaikat Mikail, Israfil, ya. Itu disebutkan namanya, ada Zabaniyah, ada Malik. Wa nada ya maliku liqdi alaina rabbuk. Ada disebutkan sebagian malaikat. Ya Allah alam bissawab. Apakah ada anjuran imam diam sejenak sebelum imam melanjutkan bacaan setelah Al-Fatihah? Iya, itu yang sering kita bahas. Baik dalam pembahasan dulu kitab Matan Abi Syuja, ataupun hari ini kita membahas kitab Tanwirul Masalik, dan sudah kita jelaskan di dalam mazhab Imam Syafi'i, begitupun mazhab Imam Ahmad, itu setelah waladdalin diam sejenak. Allahu'alam bissawab. Apakah Ruhul Kudus itu Jibril? Iya, betul. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh membaca talbiyah dari sejak di rumah perjalanan dari asrama haji? Kalau sunnahnya bukan dari rumah, sunnahnya itu ketika kita sudah naik ke atas kendaraan, sebagaimana kemarin kita bahas, ya. Tapi kalau kita bertalbiyah dengan niat berzikir saja, ya silahkan. Tapi seharusnya yang sunnah, yang sesuai dengan kebiasaan Nabi, itu baru dibaca setelah seseorang sampai di miqat. Misalnya kalau dia dari Madinah, dari Dhul Hulaifah, atau yang biasa dikenal dengan Bir Ali, dia naik kendaraan, lalu dia arahkan kendaraannya ke arah Mekah, lalu dia mulai perjalanan dengan membaca Bismillah, Allah labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umratan. Setelah dia mengucapkan itu, baru dia memulai labbaik Allahumma labbaik sampai akhir. Dan dia menghentikannya sebagaimana sudah kita bahas ketika dia sedang tawaf dan sa'i. Allah alam bissawab. Baitul Ma'mur berada di mana? Di langit, ya. Dalam hadis dikatakan dia di langit, tiap harinya didatangi oleh 70 ribu malaikat. Allah alam bissawab. Baik, Masya Allah, ini melompat-lompat pertanyaannya, barakallahu fiik. Baik, apakah masih ada pertanyaan yang lain? Baik, saya rasa cukup pembahasan kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan untuk bisa istiqamah dalam mencari ilmu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.